Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang suka mengumbar amal lewat sosial media? Wajibkah kita langsung menasihatinya? Bagaimana metodenya? Para jamaah, fitrah manusia kalau berbuat dosa gak kepingin orang lain tahu. Di sosial media lagi berbuat maksiat. Gak ada. Yang ada lagi umroh. Yang ada sedang hadir kajian Ustadz Syafiq. Itu adanya tuh model-model kayak gitu. Sedang di kafe. Gak bakal dia tuh. Kecuali orang-orang yang mujahir fiskon. Itu memang seperti itu. Tapi hati-hati. Tujuan teman kita mengumbar amal itu apa? Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu sadaqat. Kalau kalian sedekah terang-terangan. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Baik. Asalkan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Wa in tukhfuha. Tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi, gak ada orang lain yang tahu, itu lebih baik. Kalian kasih kepada fakir miskin tanpa ada orang lain tahu, itu lebih baik. Karena ketika kita itu mengumbar amal soleh kita, kita membuka pintu buat setan. Kita buka pintu untuk riya. Tapi kalau kita sembunyikan, setan mau ngerusak dari mana? Gak bisa. Kadangkala kita sholat malam ya, sendirian nih, gak ada orang tahu. Pagi-pagi sama sohibnya, kelihatan, ente matanya kok merah. Oh iya, ana semalam sholat dari jam 1 sampai jam 3. Insya Allah. Ente sholat malam. Gak perlu jamaah, gak perlu. Kadangkala ada orang sedekah duitnya habis. Ente duitnya kok habis? Naam. Kenapa ya habis duit ana ya? Begitulah orang yang soleh. Masya Allah.